إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين جماعة صلاة جماعة رحمني الله وإياكم أجمعين pada hari-hari ini kita melihat di sekitar kita orang-orang kafir dari kalangan orang-orang Nasrani atau orang-orang Kristen mereka akan merayakan hari Natal hari kelahiran Tuhan-Tuhan mereka atau hari kelahiran Tuhan mereka. Ma'asyiral muslimin, suasana perayaan Natal sepertinya juga begitu gegap gempita. Banyak kaum masyarakat yang mereka turut pula dalam menyemarakkan dan menyambutnya. Jadi terasa sekali di mana-mana. Baik itu di perkantoran-perkantoran, baik pemerintahan maupun swasta. Baik itu di toko-toko, di mal-mal, mulai di supermarket, supermarket, Alfamart, Indomaret, apa jenisnya. Demikian pula di media-media massa, di koran, di televisi, di radio, di internet, di dunia maya dan sebagainya. Begitu menggelegar seolah-olah penyambutan hari raya, yaitu Natal tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan juga kita saksikan ternyata banyak juga kaum muslimin yang ikut-ikutan pula andil di dalamnya, menyebarakannya, menyambutnya, dan sebagainya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah kali ini kami ingin mengingatkan di diri kami, kepada antum sekalian, kepada kaum muslimin dimanapun berada. Apakah kalian semua tidak mengenal siapa itu orang-orang Nasara? Apakah yang belum kenal siapa itu mereka? Kalau belum kenal, kita akan kenalkan. Kita akan beritahukan siapa sesungguhnya jadi diri mereka. Tentunya berdasarkan keterangan-keterangan dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi SAW. Nah, kalau sesungguhnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka adalah orang-orang kafir. Kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka adalah orang yang paling bejat, paling jelek di muka bumi ini. Allah Ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, "Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah." Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan juga orang-orang musyrik penyembah berhala, mereka itu berada dalam neraka dan mereka kekal di dalamnya dan mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan mereka itu kafir. Mereka adalah orang-orang kafir. Allah yang menyatakan, bukan kita. Bukan saya, bukan anda semuanya. Tapi Allah yang menyatakan bahwa dia adalah mereka orang kafir. Nah, karena mereka memiliki keyakinan-keyakinan. Di antara bentuk, kenapa mereka dikafirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Ketahuilah, salah satu dari penyebab mereka dikafirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mereka meyakini, mereka punya akidah yang batil. Yaitu meyakini bahwa sungguhnya Nabi Isa al-Masih alaihi salatu wassalam. Atau yang mereka sebut sebagai Yesus Kristus sebagai Tuhan selain Allah yang disembah. Maka dengan sebab itulah mereka dikafirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis dinyatakan Allah ta'ala dalam firman di surat Al-Ma'idah ayat yang ke-72. Laqad kafara alladhina kafaru. Laqad kafara alladhina qalu inna Allah wal Masih ibn Maryam. Wal Masih yaqul. Ya ahla al-kitab. Wa qala al-Masih ya ahla al-kitab. Ya ahla al-kitab. Naam. Mereka mengatakan. Ya ahla al-kitab. U'budullaha rabbi wa rabbakum. Innahu man yushrik billah. Faqad harram Allah alaihi al-jannah. Wa ma'wahu al-nas. Wa ma'alid zalimina min ansar. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat tersebut. Sungguh telah kafir. Orang-orang yang menyatakan bahwasanya Allah adalah Isa ibn Maryam, Al-Masih ibn Maryam. Padahal Al-Masih mengatakan, wahai Al-Kitab, sembahlah Allah, Rabbku dan juga Rabb kalian. Sesungguhnya, barang siapa yang menyekutukan Allah, maka sungguh Allah akan mengharamkan surga bagi mereka. Dan tempatnya adalah neraka Jahannam. Dan tidak ada seorang penolong dan lindung pun bagi mereka di dalamnya. Kemudian pada ayat yang ke-73 Allah juga menyatakan, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Sungguh telah kafir orang-orang yang menyatakan bahwasanya Allah adalah salah satu dari tiga Tuhan, yaitu keyakinan Trinitas. Keyakinannya orang-orang Nasara. Naam, wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Kata Allah, maka sungguhnya tidak ada sesembahan yang hak kecuali sesatu Tuhan saja, satu sesembahan saja. Wa illam yantahu ala ma yakulun, ya, dan juga mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, maka sungguh, ya, mereka adalah orang-orang yang zalim. Ma'asyiral muslimin, Allah subhanahu wa ta'ala mengkafirkan mereka. Mereka yang telah dikafirkan Allah subhanahu wa ta'ala, kita pun juga mengatakan mereka itu kafir. Bukan ada yang lain, tidak samar lagi bagi kita kekafiran mereka itu. Karena itu ma'asyiral muslimin, penyebab lain, mengapa dikafirkan Allah subhanahu wa ta'ala? Di dalam ayat yang lainnya, khusus di surat At-Taubah ayat 30. Allah ta'ala juga menyatakan bahwa sebab kekufuran mereka, karena mereka juga punya keyakinan yang lain. Itu mengatakan bahwa Isa al-Masih adalah anaknya Allah. Di samping dia adalah Allah, juga sebagai anaknya Allah. Katanya mereka begitu. Dan ini adalah ucapan-ucapan kekufuran yang diadopsi, yang diambil dari orang-orang kufur sebelum mereka. Sebagaimana Allah ta'ala berfirman, قالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين من قبل. نعم, demikian Allah Ta'ala menyatakan. Sesungguhnya kata mereka, kata Allah Ta'ala, orang-orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah, dan orang-orang Nasara juga mengatakan Isa al-Masih adalah anak Allah. Yang demikian itulah ucapan dari ucapan mereka, yang keluar dari mulut-mulut mereka, yang mereka ambil, yang mereka tiru-tiru dari ucapan orang-orang sebelum, orang-orang kafir sebelum mereka. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perhatikan. Maka ayat-ayat tersebut ma'asyiral tunjukkan kepada kita bahwa sungguhnya mereka adalah orang-orang kafir yang tidak pantas, yang tidak pantas untuk kemudian kita meniru mereka, mengucapkan selamat kepada mereka, mengikuti perayaan mereka dan sebagainya dan sebagainya. Maka ma'asyiral muslimin, kekafiran mereka adalah sungguh perkara yang sangat nyata. Karena itulah mereka dibantah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam banyak firman-Nya. Yang telah disebutkan dalam surat Yunus ayat yang ke-68. Allah ta'ala mengatakan, Qalu takhadallahu waladan subhanah. Qalu takhadallahu subhanah. Wa qalu takhadallahu subhanah. Huwal ghaniyum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. In indakum min ilmin bihada. Kata Allah Ta'ala, mereka mengatakan bahwa sungguhnya Allah Ta'ala punya anak. Maksudnya dia, maksudnya Allah Ta'ala, huwa ghani, Allah itu maha kaya, tidak butuh dengan siapapun. Lahu ma fis samawati wa ma'at, miliknya lah, milik Allah Ta'ala sajalah, yaitu semua apa yang ada di langit dan bumi. Dan mereka, orang-orang kafir yang mengatakan Allah itu punya anak, mereka tidak punya ilmu sedikit pun tentang perkara ini. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kufur mereka itu. Mereka tidak punya hujah sedikit pun dalam masalah ini, hanya menyangka-nyangka, hanya mengira-ngira, dan itu pun juga diambil perkataan-perkataan tersebut dari orang-orang kafir sebelum mereka. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak sepantasnya kemudian kita mengikuti mereka dalam kekufuran mereka, merayakan perayaan mereka, dan sebagainya dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya mereka itu di atas agama yang batil, di atas keyakinan yang sesat, yang kufur, yang syirik, yang mereka itu kata Allah sebagai sejahat-jahat dan sejelek-jelek yang makhluk di muka bumi ini. Nah, ma'asyiral muslimin, karena itulah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Meskipun demikian, meskipun mereka di atas kesesatan, mereka masih terlalu pede, percaya diri dan yakin dengan kebenaran agama mereka. Mereka masih terlalu yakin, bahkan terbukti mereka begitu getol, begitu semangat menyebarkan agama mereka yang batil tersebut di seluruh dunia ini. Nah, dengan pengiriman misionaris-misionaris seluruh pelosok-pelosok dunia ini, mereka getol sekali. Nah, seperti itu. Makanya dalam Al-Quran, Allah Ta'ala pun juga menyatakan perkataan mereka. وَقَالُوا كُنُوا هُدًا أَوْ نَصَارَ تَحْتَدُوا, kata mereka. Allah mengatakan, mereka mengatakan bahwa sungguhnya, hai manusia, jadilah kalian orang Yahudi atau Nasara, تَحْتَدُوا, kamu akan mendapatkan petunjuk. Maka Allah membantah, قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Katakan pada mereka, wahai Muhammad SAW, bal millata Ibrahim hanifa, bahkan sungguhnya agama Nabi Ibrahim itulah agama yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan beliau bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Artinya di sini Allah Ta'ala menyuruh nabinya untuk membantah perkataan mereka yang begitu pedenya mengatakan, hei manusia, hei kaum muslimin, beragamalah kalian dengan Yahudi atau beragamalah Nasrani, pasti kamu mendapat petunjuk. Tidak. Bahkan sebelumnya kita, yaitu kaum muslimin, mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang lurus. Padahal mereka mengaku-ngaku di atas agama Ibrahim. Padahal mereka sesat, mereka batil di atas kesalahan tersebut. Dikarenakan mereka meyakini kekufuran dengan meyakini Allah punya anak. Atau Allah Ta'ala punya, yaitu Nabi Isa AS sebagai Allah. Nah, mereka itu ma'asyiral muslimin dibantah Allah Ta'ala dengan perkataan seperti ini. Mereka terus, meskipun dengan keyakinan yang batil, tapi mereka terus berdakwah. Dan terus menyebarkan kebatilan mereka tersebut. Naam. Sampai-sampai Allah Ta'ala pun juga menyebutkan dalam firman-Nya di surah Al-Baqarah 120, walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi wal huda. Allah Ta'ala menyatakan, dan orang-orang Yahudi serta Nasrani akan ridha, tidak akan rela sampai kalian mau mengikuti agama mereka. Terus mereka berdakwah, gencar sekali mereka berdakwah sampai menjadikan kita semua menjadi pengikut mereka. Qul inna hudallahi wal huda, katakan pada mereka bahwa sebenarnya petunjuk yang sebenarnya adalah petunjuk Allah Subhanallah. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perhatikan ini. Maka kita melihat betapa sungguh-sungguhnya mereka dalam berdakwah. Mereka terus-terus gencar melakukan dakwah dengan kebatilan mereka itu, begitu semangat, terus-menerus mencurahkan segala pikiran, tenaga, harta, waktunya dan sebagainya. Sebenarnya juga disebutkan dalam ayat yang lain. Allah menyebutkan di surat Al-Anfal. Ayat ke-36. Innal ladhina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir, mereka benar-benar menginfakkan harta benda mereka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus mereka bergerak seperti itu. Berdakwah, menyebarkan kebatilan yang ada pada mereka. Begitu semangat, mencurahkan tenaga, harta dan sebagainya. Dan betul-betul mereka hampir-hampir berhasil. Hampir-hampir mengajak umat manusia kepada agama mereka. Atau paling tidak mengikuti langkah-langkah mereka. Mengikuti budaya mereka, keyakinan mereka. Meskipun tidak seagama dengan mereka. Hampir-hampir berhasil. Terbukti dengan apa yang ada pada saat sekarang ini dan yang lainnya. Nah, banyak orang-orang muslim yang kemudian ikut-ikutan dalam acara-acara peringatan Hari Raya Natal. Atau yang sejenisnya. Demikian pula, nah, banyak orang-orang yang berakhlak, berpola tingkah, beradab seperti orang-orang kafir. kepada mereka anak-anak kaum muslimin. Cara dandanan mereka, cara pakaian mereka, tingkah laku mereka, adab mereka, jauh sama sekali dari sikap seorang muslim. Tapi justru menyerupai perbuatan orang-orang kafir. Maka ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan ini pula kami ingatkan, dan ingatkan pada kaum muslimin semuanya. Hati-hati dengan tipu daya mereka. Mereka menghias-hiasi kebatilan mereka dengan berbagai cara untuk agar kita semua masuk dan mengikuti mereka. Mereka tidak akan berhenti sampai kita mau mengikuti mereka. Karena itu kami ingatkan kembali dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di antaranya di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-51. Allah taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu al yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin." Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara sebagai pemimpin-pemimpin bagi kalian, penolong bagi kalian, pelindung bagi kalian, teman-teman setia kalian, teman-teman untuk dekat dengan kalian. Naam. Karena sungguhnya sebagian mereka dengan sebagian adalah saling tolong-menolong dalam kebatilan dan dalam rangka untuk memusnahkan kaum muslimin. Naam. Maka Allah menegaskan, "Wa man yatawallahu minkum fa innahu minkum." Maka barang siapa di antara kalian yang menjadikan mereka sebagai penolongnya, pelindungnya, pembelanya, atau pemimpinnya, atau teman-teman setianya, fa innahu minhum, maka sungguh dia termasuk golongan mereka. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Sungguhnya Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang zalim. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat yang lain pula, di surat Ali Imran, ayat 119, Allah Ta'ala menyatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum." Hai orang beriman, jangan kau jadikan orang-orang yang selain kalian menjadi teman setia, teman dekat kalian. "La ya'lunakum khabala." Mereka tidak henti-hentinya menyakiti kalian. "Waddu ma'anikum." Mereka senang apa yang membuat berat kalian. Terus menulis demikian sampai akhir ayat tersebut. Maka menunjukkan kepada kita, ma'asyiral muslimin, demikian keadaan mereka sesungguhnya. Kita jangan tertipu dengan penampilan mereka, keberanian mereka, kepandaian mereka, kehebatan mereka, dan seterusnya. Maka cukuplah ayat-ayat Quran jadi pelajaran buat kita. Jangan sampai kita lupa bahwa mereka orang kafir, sejenak-jenak makhluk, dan Allah mengharamkan kita meniru mereka. Bahkan Allah menegaskan, وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. Barang siapa yang menjadikan mereka sebagai pemimpinnya, teman setianya, penolongnya, maka sungguh dia termasuk golongan mereka. Hal ini sejalan dengan apa yang disabdakan Nabi dalam hadisnya, مَنْ تَشَبَّهَ مِنْهُمْ فَهُوَ مِنْهُمْ. Barang siapa, مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk golongan kaum tersebut. Nah, itu ma'asyiral muslimin. Kita tidak boleh merayakan ataupun ikut ambil dalam perayaan-perayaan hari besar orang-orang kafir semacam orang-orang Nasrani tersebut. Kita katakan mereka itu kafir di atas kebatilan dan kita tidak akan ya toleransi sedikit pun dengan mereka. Na'am, barakallahu fikum. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang ringkas ini berikan pemahaman pada kita semua agar kita tetap istiqamah di atas agama yang lurus, agama yang benar si Allah Subhanahu wa taala Islam tanpa butuh lagi kepada agama-agama yang selain Islam seperti itu. Wallahu a'lamu bissawab. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Jadi apa yang telah dipaparkan pada khutbah yang pertama, bahwa sungguhnya kita bisa mengambil satu kesimpulan ringkas bahwa sesungguhnya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, demikianlah musyrikin, lainnya mereka adalah orang kafir. Dan siapa yang mengkafirkan mereka? Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita pun juga wajib mengkafirkan mereka tanpa ragu sedikit pun. Hal itulah, setiap kekufuran tentu banyak kejelekannya. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin, kita pun tidak boleh untuk kemudian ikut andil dalam perayaan-perayaan hari besar mereka. Ikut andil tolong menolong kepada mereka di dalam menghidupkan kebatilan mereka, kesesatan mereka. Nah, apalagi mengucapkan selamat kepada mereka. Jelas, ini merupakan perbuatan haram, bahkan perbuatan dosa yang besar dan mengantarkan kita kepada kekufuran. Manakala dalam ucapan selamat hari Natal misalnya diiringi dengan keyakinan untuk membenarkan keyakinan mereka. Padahal keyakinan mereka adalah keyakinan yang batil. Allah mengkafirkan mereka dengan sebab mereka menganggap Al-Masih adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa Al-Masih adalah ada Allah Subhanahu wa taala. Kafir mereka. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, tidak ragu sedikit pun haram hukumnya untuk mengucapkan selamat, ya, baik selamat Natal ataupun yang lain dari hari besar orang-orang kafir. Kalau sungguhnya itu berarti kita telah menyetujui, kita rela, kita ridho dengan kekufuran yang ada pada mereka. Padahal semestinya dakwai mereka kepada Islam. Ajak mereka kepada Islam. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin, apapun usaha dan daya upaya mereka untuk menyebab, untuk mengajak kaum muslimin atau umat manusia kepada agama mereka, maka kita tidak sudi sedikit pun untuk mengikuti ajakan mereka. Kita katakan ma'asyiral muslimin, bahwa sungguhnya hai kalian orang-orang Nasara, kalian adalah orang yang batil, kalian adalah orang musyrik, orang yang kafir, adalah kami, adalah agama kami. Adalah agama yang cintai Allah dan cintai Allah Ta'ala. Allah menegaskan, inna dina inda Allahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah Ta'ala adalah agama Islam. Bahkan Allah Ta'ala juga menyatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaikum ni'mati, wa raditu lakum al-islam adina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu, telah aku cukupkan nikmatku kepadamu, dan telah aku ridhai Islam sebagai agama bagimu. Islam adalah agama kita Allah. Jadi dari Allah Ta'ala, kita berpegang teguh dengannya. Kita harus cukup dengannya, gak butuh dengan kekufuran ataupun agama-agama kufur lainnya. Maka Allah Ta'ala juga menegaskan, وَمَنْ يَتَّغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Barang siapa yang menjadi agama selain Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Nah, dan banyak sekali dalil menjelaskan keutamaannya, sehingga ma'asyiral muslimin, kita lebih bangga dengan Islam kita. Kita lebih bangga dengan agama kita. Tidak butuh dengan keyakinan, keyakinan batil semacam orang-orang Nasara semacam itu. Nah itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sampai-sampai Nabi SAW juga menyatakan, seandainya ya orang-orang Yahudi ataupun orang Nasara tidak mau mengikuti agama yang aku serukan, ya yang aku bawa, maka sungguh mereka akan masuk dalam neraka jahanam. Iya. Orang-orang kafir yang enggan untuk mengikuti agama Islam dengan diutusnya Nabi SAW, kafir mereka dan neraka tempatnya. Na'udzubillah. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, marilah kita yang sudah beragama Islam ini, kita syukuri dengan kita terus beristiqamah mengamalkan Islam kita, mengamalkan apa yang menjadi syariat agama kita dengan penuh kesungguhan, penuh istiqamah, dan berharap kepada Allah Ta'ala agar kita semua dimatikan dalam keadaan di atas agama Islam ini. Nah, kita enggak peduli, kita enggak akan ikut terlirik ataupun tertarik sedikit pun dengan kekufuran, baik dengan maaf harta kaya yang melimpah, ya, ataupun jabatan-jabatan yang besar, yang tinggi, atau yang mapan, ataupun cewek-cewek yang cakep yang diberikan pada kita meskipun cantik-cantik tetapi kafir, enggak butuh. Allah Ta'ala juga baik menyatakan, sungguh seorang budak yang mukmin itu lebih baik daripada seorang wanita yang cantik tapi kafir atau musyrik. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, mari kita pegang teguh agama kita, istiqomah dengan agama kita. Maka kita ingatkan saudara-saudara kita yang lain agar jangan tertipu dengan kebiarnya tahun baru, kebiarnya Natalan ataupun yang lain, karena semua berbau-bau kekufuran, kesyirikan dan berbagai macam kesesatan yang harus kita jauhi. Wallahu a'lamu bishawab. Itulah nasihat yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'an hamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdik, syada alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Aqimussalam.